Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan Riyadhus Salihin bab tentang ketakwaan, hadis yang kedua dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri Malik ibn Sinan radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian sebagai khalifah di atasnya, mengurus dan hidup di dunia tersebut, dan Allah lihat bagaimana kalian memperlakukan dunia tersebut, apa yang kalian amalkan padanya. Maka bertakwalah kalian terhadap dunia, dan bertakwalah kalian kepada wanita, karena sesungguhnya awal fitnah yang menimpa Bani Israel terjadi pada wanitanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, juga Imam Ahmad dan Baihaqi. Hadis ini demikian disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap umat beliau untuk bertakwa. Bertakwa kepada Allah, takut dengan selalu menjalankan syariatnya, perintah-perintah Allah dan ajaran nabinya. Bertakwa kepada Allah dengan selalu menjauhi larangan-larangannya. Beliau perintahkan ini setelah beliau sebutkan posisi dunia atau kondisi dunia itu. Beliau terangkan dalam hadis ini, ad-dunya hulwatun khadira, manis dan hijau. Hulwa, manis dalam rasanya, dan khadirah, hijau pandangannya yang tampak di mata. Sesuatu yang memiliki sifat ini, manis dirasa dan hijau dipandang, tentu akan dikejar setiap insan ingin mendapatinya. Sesuatu yang tertuju kepadanya pandangan manusia, dan juga jiwa mereka mengejar untuk mendapatinya, tentu banyak atau besar kemungkinan orang akan berlomba untuk mendapatinya, walaupun mereka harus jatuh dan berkorban untuk mendapatinya. Karena mereka tahu sesuatu yang dikejar itu sangat manis dan hijau dipandang. Ini banyak membuat orang tertipu sehingga menjadikan dunia ini tujuan segala-galanya baginya. Bagaimana tidak, itu yang diinginkan setiap jiwa. Sesuatu yang manis dirasa dan hijau dipandang, maka segala daya dan upaya yang dimiliki manusia, segala waktu dan tenaga akan ia korbankan semua itu guna mendapatinya. Maka terjerumuslah dan tertipulah mayoritas manusia tentang dunia tersebut. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW dalam doa yang panjang, salah satu potongannya beliau sebutkan, wala taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini puncak atau tujuan segala-galanya dalam hidup kami. Jangan jadikan pula dunia ini tujuan ilmu kami. Jangan dijadikan segala-galanya dalam hidup kami agar seseorang tidak menjadikan dunia itu pemicu baginya dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Dia berbuat untuk dunia, dia beramal untuk mendapatkan popularitas atau pujian atau jabatan dan yang semacamnya. Dunia dia jadikan sebagai akbaro hamme, tujuan segala-galanya. Rasulullah berlindung diri kepada Allah dari itu, dan juga agar tidak dijadikan tujuan ilmu, agar dalam mencari ilmu, mengkaji agama, tujuannya bukan untuk dunia, bukan untuk mendapatkan dunia yang hina. Nah, dunia yang menggoda semacam itu, manis dirasa dan hijau dipandang, tentu menyejukkan hati dan mendatangkan ketentraman tersendiri bagi orangnya, sehingga tadi berlomba-lomba manusia itu mengejarnya. Hijau, manis, makanya disebut oleh Rasulullah SAW, tetapi Allah mustakhlifukum fiha, Allah jadikan kalian sebagai khalifah di atasnya untuk dilihat, diseleksi oleh Allah apa yang kalian amalkan di dunia tersebut. Apakah kalian tidak tertipu dengan dunia itu, dengan hijaunya dunia dan manisnya dunia, tetapi kalian tetap bertakwa kepadanya, melakukan ketaatan kepadanya, dan menjauhi larangan-larangannya, mengekang hawa nafsu kalian, tidak menjadikan dunia itu ambisi terakhir dan puncak segala-galanya dalam hidup, ataukah sebaliknya, walayyadu billah. Allah lihat, Allah seleksi apa yang kalian lakukan di dunia itu. Fattaqud dunya, maka Rasulullah sebutkan, bertakwalah kalian itu terhadap dunia. Jangan kalian terkecoh, jangan kalian tertipu dengan hijau dan manisnya dunia. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-33, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kalian tertipu oleh kehidupan dunia, jangan pula kalian tertipu terhadap Allah, tertipu dengan sesuatu yang melalaikan kalian dari Allah. fattaqud dunya wattaqun nisa, dan bertakwalah kalian pula terhadap wanita. Ini juga peringatan dari Rasulullah SAW, dan disebutkan wanita secara khusus setelah penyebutan dunia, fattaqud dunya, yang wanita itu salah satu dari isi dunia. Dari sabda Rasul SAW, fattaqud dunya, bertakwalah kalian terhadap dunia, sudah terkandung di dalamnya wanita. Tetapi terlebih lagi secara khusus Nabi sebutkan, bertakwalah kalian terhadap wanita. Ini ada makna tambahan, ditekankan tentang besarnya fitnah dan bahaya wanita tersebut. Kalau dunia secara umum tadi hijau, manis, terlebih-lebih lagi wanita. Manisnya sangat manis, hijaunya sangat hijau. Oleh sebab itu lebih khusus lagi Nabi sebutkan, seperti dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, hadis yang ma'ruf, innamal a'malu binniyat. Di akhir hadis tersebut Rasulullah SAW sebutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala itu. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Tetapi yang hijrahnya untuk mengejar dunia, hijrahnya untuk mengejar wanita guna dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Disebutkan hijrah kepada dunia secara umum termasuk wanita, terlebih lagi secara khusus Nabi sebutkan hijrah kepada wanita, karena dorongan, termasuk dorongan yang besar yang membuat orang rela hijrah, berkorban, meninggalkan kampung halamannya yang sangat dia cintai, tanah airnya, hanya sekedar mengikuti kekasihnya, orang yang dia cintai, wanita. Dan kalau itu niat hijrahnya, maka seperti kata Rasulullah, fahijratu ila ma hajara ilai, yang dia dapati dari hijrah hanya yang dia tuju. Kalau dia tuju wanita, ya wanita itu saja yang dia dapati. Adapun pahala fadilah hijrah yang demikian besar tidak akan dia dapati. Nah, demikian pula dalam hadis ini, setelah secara umum Nabi katakan bertakwalah kalian kepada dunia, terkhusus beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan bertakwalah kalian kepada wanita. Karena dari dunia satu ini yang namanya wanita jauh terbesar fitnahnya dibanding dengan fitnah-fitnah dunia yang lainnya. Seperti dalam hadis ini tadi, kehijauannya artinya enak dipandang, hulwah, manis dirasa, lebih-lebih lagi ada pada wanita ini, sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatinya dan menjadikan ambisi bahkan puncak segala yang dia lakukan di dunia adalah wanita, demi wanita. Wallahualam. Dan ini mengajarkan kepada kita peringatan tentang fitnahnya wanita secara umum, lelaki agar tidak terfitnah, tergoda dengan fitnahnya wanita, juga masuk di dalamnya seorang suami. Bukan hanya yang dimaksud fattaqun nisa itu bertakwa kepada Allah agar tidak melakukan zina atau perbuatan haram dengan yang bukan mahramnya saja, itu termasuk. Tetapi juga masuk di dalamnya antara suami dengan istri, agar sang suami ini tidak tertipu, tidak terperdaya dengan makar dan tipu daya istrinya masuk dalam fattaqun nisa, dalam perintah Nabi untuk bertakwa kepada wanita. Di akhir hadis Rasulullah sebutkan awal fitnah yang menimpa Bani Israel adalah pada wanita mereka, di mana mereka tersesat dari jalan Allah, dari siratul mustaqim, dan menyesatkan banyak orang. Semua itu akibat makar dan tipu daya kaum wanita Bani Israel, hingga mereka menjadi umat yang dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, bahkan mereka dirubah ciptaan mereka menjadi maaf babi dan monyet. Semua itu awal terjadinya karena wanita pada Bani Israel dituruti, dan mereka yang mengendalikan kaum lelakinya, istri-istri mereka yang mengendalikan suami-suaminya. Oleh sebab itu, kalau diamati musuh-musuh Islam memfokuskan perperangan dan permusuhan kepada kaum muslimin, kepada wanitanya, dirusak sedemikian rupa kehormatan seorang wanita, dijatuhkan martabat mereka serendah-rendahnya, dihiasi sedemikian rupa, ditipu sedemikian rupa bahwa wanita itu segala-galanya, kecantikan dia atau kemolekan tubuhnya itu segala-galanya, sehingga si wanita ini muslimah, dia yang beriman kepada Allah, lalai terhadap tujuan dia diciptakan oleh Allah, lalai terhadap ibadahnya, ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di benaknya tujuan segala-galanya semenjak dia membuka mata hingga memejamkan mata untuk tidur kembali, segala-galanya yang ada di pikirannya adalah kecantikan dan tubuhnya. Sesekali yang dibicarakan adalah rambut, sesekali yang disodorkan kepada mereka adalah berbagai peralatan kecantikan, bagaimana dia merawat tubuhnya, bagaimana dia merawat kulitnya, bagaimana dia merawat matanya, kukunya, dan segala sesuatu. Habis waktu dan hidup dia hanya untuk mempercantik diri. Nah, coba dilihat iklan, propaganda, dan reklame, segala sesuatu yang ditonjolkan selalu tentang wanita. Bahkan anehnya sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan wanita juga ditonjolkan wanita di sana. Kalau itu berhubungan rambut masih mungkinlah taruh, karena yang sering merawat rambut ya wanita. Kalau itu tubuh ya taruhlah, mendinglah mereka memang suka merawat tubuhnya. Lah permen apa hubungannya dengan wanita? Apa kaitannya permen dengan wanita? Bahkan itu makanan anak kecil. Apa kaitannya dengan perempuan? Kenapa di iklan-iklan yang selalu ditampakkan adalah wanita? Dan yang lain-lain yang sama sekali gak ada hubungannya dengan wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fattaqud dunya wattaqun nisa, agar kaum muslimin umat beliau sallallahu alaihi wasallam menyadari tentang besarnya fitnah wanita ini, karena mereka besar makar dan tipu dayanya, wanita memiliki kemampuan untuk berbuat makar, memiliki kemampuan untuk melakukan tipu daya yang begitu dahsyat, begitu besar, seperti yang Allah kisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, ma'ruf kisahnya. Nah, ketika Allah sebutkan tipu daya wanita-wanita tersebut, Allah sebutkan dalam Quran, inna kaidakunna kana 'azima, bahwa tipu daya wanita itu 'azim, besar, berbahaya sekali wanita. Sementara syaitan yang demikian dahsyat memerangi dan menyesatkan Bani Adam, Allah sebutkan dalam Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipu daya syaitan itu sangat lemah. Syaitan yang seperti itu tipu dayanya lemah, hakikatnya lemah. Tetapi wanita Allah sebutkan tipu dayanya sangat besar. Terkadang ucapan, perbuatan, sikap, tindak tanduk yang dia tampakkan beda dengan yang dia maksud. Dia ingin sesuatu dan dia tunjukkan sesuatu lain di hadapan suaminya, dan suami yang polos, jahil, lemah untuk mendidik dan membimbing istrinya, terpedaya, tertipu oleh makarnya, terbawa, tidak mengerti kalau itu tipu daya wanita. Di Sahih Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau perintahkan untuk Abu Bakar mengganti beliau sebagai imam salat. Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, inna Abu Bakar rajulun raqiq, sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang enggak bisa hatinya, gampang nangis, sangat apa, sensitif, dan yang semacam itu sulit untuk jadi imam karena tentunya keimanan beliau yang sangat tinggi, baca ayat sedikit tersentuh hatinya menangis. Maksud Aisyah, ya jangan Abu Bakar. Kata Rasulullah, suruh Abu Bakar untuk mengimami orang sholat menggantikan Rasulullah SAW. Diulangi lagi oleh Aisyah, Abu Bakar orang yang sangat lemah hatinya, gampang menangis. Kemudian disebutkan oleh Aisyah bahwa sesungguhnya yang dimaksud Aisyah bukan perkara itu, bukan karena Abu Bakar ayah beliau radhiyallahu taala anhum orang yang lemah hatinya, gampang menangis, gampang tersentuh dengan ayat. Bukan itu sebetulnya, padahal itu yang disampaikan Aisyah di hadapan Rasulullah SAW. Nah, tetapi yang dimaksud Aisyah, beliau radhiyallahu taala anha tidak ingin posisi mulia tersebut, imamah, dari Rasulullah SAW diganti oleh orang lain. Namanya istri, wajar kemudian kalau ingin suaminya yang tetap mendapatkan kemuliaan, kepemimpinan, tidak ingin diganti oleh orang lain. Dan Aisyah katakan itu karena Aisyah paham gak mungkin Rasulullah perintah selain Abu Bakar, karena kedudukan Abu Bakar yang sangat tinggi di muka Rasulullah SAW. Gak akan mungkin selama ada Abu Bakar Rasulullah perintahkan yang lain. Aisyah menunjukkan kepada Rasulullah SAW, lihat yang ditampakkan Aisyah, bukan dia sebutkan, ya Rasulullah, aku gak ingin ada orang lain menggantikan posisi itu, keimaman dalam sholat. Bukan itu yang dia tampakkan. Yang dia tampakkan perkara lain, Abu Bakar orangnya menangis. Sepintas lalu benar, tetapi Rasulullah SAW jauh lebih jeli, jauh lebih mengerti, sehingga tetap beliau sebutkan, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Di riwayat lain beliau sebutkan, inna kunna la sawahibu Yusuf. Sungguh kalian, ini para wanita ini, istri-istri, seperti para wanita di masa Nabi Yusuf. Ini punya makar. Ada tipu daya tertentu yang dia lakukan kepada suami-suami mereka. Demikian pula kisah Maghfir di Bukhari, ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah Aisyah atau Hafsah setelah minum madu dari istri-istri yang lain, cemburu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka dia perintahkan kepada Hafsah untuk nanti kalau Nabi datang, bilang mulut engkau bau ya Rasulullah. Dan Rasulullah sangat tersentuh hatinya kalau orang mendapati beliau bau atau membuat orang lain terganggu. Kata Hafsah, karena sangat takutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah baru masuk ke rumah Hafsah, padahal Hafsah di dalam rumah, hampir kata Hafsah, aku sudah katakan ya Rasulullah mulutmu bau. Tapi tentu kalau seperti itu ketahuan Rasulullah di depan sana, dia di tengah rumah, masa bisa bau mulut. Karena sangat takutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai kemudian dekat, maka Hafsah katakan, ya Rasulullah mulutmu bau. Kata Rasulullah, saya enggak makan apa-apa. Coba diingat. Kata Rasulullah, aku hanya minum madu dari rumah Sofiyah radhiyallahu taala anha. Kata Hafsah, dan itu diajari oleh Aisyah, mungkin madu yang diberi oleh Sofiyah lebahnya makan Maghfir. Maghfir ini jenis bunga yang ada di daerah Arab sana, yang kalau lebah makan sari bunga ini, madunya pahit dan aromanya di mulut orang yang meminumnya tidak sedap, ma'ruf. Maka kata Hafsah, mungkin lebahnya minum Maghfir, padahal tidak ada bau, tidak ada apa, sekedar cemburu, gak lebih dari itu. Ini semua contoh, contoh bahwa para wanita itu punya makar, bahkan kepada para suaminya. Sering dia tampakkan sesuatu, sering dia sampaikan sesuatu, padahal yang dia inginkan sesuatu lain, yang dia maksud sesuatu lain, bukan sesuatu yang terucap dari lisannya. Nah, ini makar dan tipu daya wanita. Oleh sebab itu Rasulullah ingatkan, fattaqun nisa, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para istri-istri kalian. Di Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan, ma ra'aitu min naqisatil aqli wad-din azhaba biqalbi rajulin hazim min ihdakunna. Tidak pernah aku dapati makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, yaitu para wanita, tapi mampu untuk meluluhkan hati lelaki yang tegas dan kekar di luar sana. Artinya, terkadang seorang suami tampak gagah, tampak tegas, jantan di luar, menghadapi orang luar biasa ketegasannya, gentleman, tetapi di rumah atau di hadapan istrinya, seperti kata Rasulullah SAW, di hadapan makhluk yang kurang akalnya ini, makhluk yang kurang agamanya, luluh hatinya, kalah, tidak ada ketegasan padanya, hilang segala sikap tegas dan gentleman yang ada padanya, luluh, sehingga nurut, patuh, tunduk di bawah perintah, dan apa yang dimaui oleh istrinya, bisa dikomando, bisa dikendalikan oleh istrinya. Jangan begini, jangan begitu, lakukan ini, lakukan itu, kamu harus begini, kamu harus begitu, dan dia tidak kuasa untuk menolak. Tentu seperti tadi, terkadang yang ditunjukkan atau yang ditampakkan oleh sang istri sesuatu yang lain, bukan yang ditampakkan di hadapan suaminya. Nah, yang miskin, yang kasihan, suami yang polos. Dia anggap, Masya Allah, istriku ini baik, istriku ini pengertian, istriku ini begini dan begitu. Padahal si istri punya makar tertentu, terbawa dia. Tidak ada yang bisa meluluhkan hati dia seperti kekuatan makar para wanita ini. Padahal kata Rasulullah, akalnya kurang, agamanya kurang. Tapi untuk menundukkan dan meluluhkan hati seorang lelaki yang tegas, yang kekar, dia yang paling mampu. Sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengingatkan agar kemudian seorang muslim, khususnya lelaki, suami di dalam rumah tangganya harus menjadi orang yang bijak, orang yang tahu tindak tanduk dan sikap istrinya. Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan di Adabul Mufrad Bukhari, kalau kata Rasulullah, aku tahu kapan kamu marah padaku. Namanya keluarga juga terkadang ada cekcok, terkadang ada problem, wajar. Nah, kapan pula kata Rasulullah kamu itu senang atau dalam keadaan cinta kepadaku? Kata Aisyah, dari mana engkau tahu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau kamu lagi senang atau lagi cinta, kalau sumpah, Aisyah menyebutkan, la warabbi Muhammad, demi Allah Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut nama suaminya, demi Tuhannya Muhammad, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau lagi senang. Tapi kalau lagi ada problem atau lagi ada cekcok lah, engkau katakan dalam sumpah, la warabbi Ibrahim, demi Allah Tuhannya Ibrahim. Siapa Tuhannya Ibrahim? Ya Allah juga, tetapi yang dia sebut Tuhannya Nabi Ibrahim, bukannya Muhammad SAW suaminya. Nah, coba kalau suami yang polos, Masya Allah, dia bersumpah dengan Allah, Nabi Ibrahim, kekasih Allah, Nabi yang sangat mulia, bapaknya para Nabi, ada apa? Tidak ada apa-apa, Masya Allah, ini wanita yang salehah, yang bersumpah dengan nama Ibrahim. Tapi Rasulullah jeli, dan benar apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Memang ketika itu Aisyah sedang marah kepada Rasulullah SAW karena urusan rumah tangga. Nah, disinilah kata para ulama, hendaknya suami itu mengerti watak, sikap, bahkan dari raut wajah istrinya. Bukan hanya dari kata-kata, perbuatan dan sikapnya, dari raut wajah. Tahu apa yang dimaukan istrinya, kenapa istrinya begitu, apa yang dia inginkan. Harus mengerti suaminya, agar juga lebih bisa terhindar rumah tangga itu dari keretakan, dari problem, dari masalah. Beberapa tipe lelaki atau suami polos, nggak mau tahu, cemberut istrinya pun ya mungkin dia pikir lagi apa, atau istrinya berkata ini menjawab sesuatu yang biasanya enak didengar, menjawab sesuatu yang biasanya menyenangkan hati. Terkadang ketika ada masalah, dia jawab dengan jawaban yang cepat dan menunjukkan tidak ada perhatian. Di mana sandal saya? Belakang. Biasanya, di belakang. Di sampingnya sapu. Lebih enak didengar. Tapi ketika dia marah atau ada sesuatu urusan yang terjadi di antara keduanya, dia katakan perkataan-perkataan yang semacam itu. Alhasil, seorang suami harus jeli, harus bijak, harus mengerti watak dan tindak tanduk istrinya, seperti kata Rasulullah SAW tadi berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW sebutkan fattaqun nisa, bertakwalah kalian kepada Allah tentang wanita. Di masa-masa belakangan ini sering kita mendengar seruan emansipasi wanita. Sering kita dihadapkan kepada tuntutan bahwa wanita pun memiliki hak yang sama dengan lelaki, sehingga di tempat-tempat yang semestinya itu hanya untuk lelaki, profesi-profesi tertentu yang tidak pantas untuk dipegang atau dijalankan oleh seorang wanita, diberikan juga peluang kepada mereka untuk memegang jabatan atau profesi tersebut. Dan ini fitnah seperti kata Rasulullah SAW. Terjadi padanya ikhtilat, percampuran antara lelaki dan wanita, campur baur di lokasi atau di suatu tempat yang setiap hari bertemu dua insan yang jauh berbeda ini. Terjadi di situ mafsadah, zina, dan yang namanya zina bukan hanya memasukkan timba ke dalam sumur. Mata ini juga berzina, telinga juga berzina mendengar, mata dengan melihat, tangan dengan meraba, semua itu zina. Lisan pun berzina dengan ucapannya. Itu ketika para wanita ini dipaksakan masuk di medan profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang itu hanya pantas untuk lelaki, apalagi di tempat-tempat yang butuh ketegasan, butuh hati besar, seperti kehakiman misalnya. Besar perkaranya, butuh keadilan, butuh kebijaksanaan, butuh ketegasan yang itu hanya pantas untuk lelaki. Wanita yang ma'ruf dikenal dengan kelemahannya, dengan perasaannya yang sangat tinggi, menonjol, gak bisa dipasrai itu. Dia akan lebih terbawa oleh perasaannya daripada mengedepankan hukum, daripada mengedepankan keadilan. Perasaannya lebih main di sana, lebih dia utamakan. Ikhtilat ini sangat berbahaya. Kadang orang berkata, ya gak masalah, yang penting niatnya, hatinya yang penting bersih. Gak mungkin tidak bercampur dengan wanita itu, gak mungkin. Anda sendiri transaksi jual beli di pasar, di toko juga terhadap wanita, dengan wanita. Ya beda masalahnya. Yang itu dengan yang jual beli atau transaksi ini tanpa kehendak Anda. Anda tidak berkehendak untuk melakukan itu, tetapi apa daya yang Anda hadapi adalah wanita. Sementara ini dengan kehendaknya, dia yang mendaftarkan diri, dia yang meminta, dia yang memohon untuk masuk di tempat tersebut. Namanya wanita dan lelaki, dua yang tidak bisa dipertemukan kecuali dengan cara yang halal. di hadis kata Ali bin Abi Thalib, pernah aku diperintah Rasulullah untuk mencambuk seseorang. Kisahnya orang ini tua, sakit yang luar biasa. Puluhan tahun keluarganya capek mengurusi, akhirnya dipasrahkan kepada budak wanita hitam. Kata Ali, orang ini, lelaki tua ini, tinggal tulang dibungkus kulit. Ini dari sakit yang sangat lama, habis tubuhnya. Dan dia gak bisa apa-apa, berbaring di tempat tidurnya. Duduk pun gak mampu. Bayangkan kondisi yang sangat payah. Ketika dipasrahkan kepada budaknya, budaknya mengurusi segalanya. Beri dia makan, menyuapi dia, memberi minum, membersihkan pakaiannya, menggantikan pakaian, dan segala sesuatunya diurus oleh budak ini. Subhanallah, terjadi zina. Bagaimana kejadiannya? Orang tulang dibungkus kulit, duduk pun gak mampu. Kata Ali ketika datang menghadapinya, pulang dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, karena hukuman yang belum nikah cambuk 100 kali, kata Ali, kalau aku cambuk patah tulangnya ya Rasulullah, 100 kali cambukan. Kondisinya sangat parah, sakit. Masyahid yang disebutkan para ulama, bukti bahwa lelaki dan wanita itu sudah bisa ditemukan. Oleh sebab itu kata Imam Sa'id, Sufyan bin Zaid Ats-Tsauri rahimahullah, "Law tamanuni ala khazanatil mal lawajaduni amina." Kalau mereka memasrahkan kepadaku satu gudang harta atau gudang besar isinya uang emas, dipasrahkan aku untuk menjaganya, akan mereka dapati aku ini orang yang amin, orang yang terpercaya, bisa diandalkan menjaga harta sebesar itu. Tetapi kata Tsauri rahimahullah, kalau mereka memasrahkan kepadaku seorang wanita, demi Allah mereka tidak akan dapati aku ini orang yang bisa dipercaya. Mana mungkin, gak bisa. Sudah kodratnya yang namanya lelaki punya syahwat kepada wanita, demikian pula sebaliknya. Gak bisa didekatkan dua ini, bagaikan bensin dengan api, bahkan lebih daripada itu, kecuali dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, musuh-musuh Islam menghendaki kerusakan ini, memang itu yang dituju mereka. Kerusakan ini yang diinginkan mereka, sehingga sekian banyak propaganda, sekian banyak ajaran dipaksakan masuk ke otak kaum muslimin. Oh, wanita ini juga punya hak yang sama, wanita harus mendapatkan kedudukan yang sama, emansipasi wanita, dipaksa kerja sama dengan suaminya. Nah, akhirnya si wanita pun kerja, seperti suaminya juga kerja, sekian banyak rentetan mafsadah terjadi. Nah, di kantornya dia duduk dekat dengan lelaki-lelaki banyak, setiap hari bertemu dengan mereka, bertatap muka. Yang mungkin saja dan besar kemungkinan di antara mereka ada yang lebih tampan dari suaminya, ada yang lebih muda, mungkin juga lebih kaya. Siapa yang tidak tergoda? Seperti kata Rasulullah, dunia itu manis dan hijau. Ya kalau sekali dua kali, tiap hari bertemu, tiap hari terjadi hubungan di antara keduanya, yang tanya ini, surat itu, tanda tangan ini, itu, apa syaitan tidak masuk di sana? Yang kedua, si istri juga akan merasa dia termasuk orang yang memberi nafkah kepada keluarganya, sama seperti suaminya. Maka dia juga berhak untuk menentukan dan mengatur, sama seperti suaminya. Dia gak mau diatur oleh suaminya. Bukan kamu saja yang memberi nafkah keluarga ini, saya juga banting tulang, peras keringat untuk menyekolahkan anak-anak, untuk nafkah keluarga ini. Bisa-bisa dia yang mengatur suaminya. dia yang bercelana, dia yang berpakaian, istrinya pakai long dress, suaminya yang pakai long dress. Diatur oleh istrinya, karena istrinya berkuasa penuh, karena istrinya mencari nafkah, menghidupi keluarganya. Maaf saja terjadi. Padahal disyariatkan nikah, dijadikan lelaki itu sebagai qawwamuna 'alan nisa, yang membimbing mereka, di atas mereka, mengatur dan mendidik mereka. Dan sekian banyak mafsadah lagi yang terjadi ketika para wanita itu dibuka pintu untuk mereka untuk memiliki hak yang sama, dipaksa mendapatkan profesi dan pekerjaan yang itu hanya pantas dilakukan oleh kaum lelaki. Apakah berarti dengan itu Islam haramkan para wanita untuk bekerja menafkahi keluarganya? Ya tidak. Ulama terangkan boleh, tetapi sebatas kemampuan dia, sebatas kewanitaannya. Nah, misalnya ya bantu suaminya bikin kue di rumah, dijual, atau menjahit, atau apalah yang terjaga kehormatan istri ini, masih terjaga kemuliaannya. Nah, itu ketika para istri itu ingin membantu ekonomi suaminya. Demikian pula ulama terangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan fitnah yang jauh lebih berbahaya dari jauh lebih berbahaya bagi kaum lelaki daripada para wanita. Nah, ini mereka, para wanita ini merupakan fitnah terbesar yang dihadapi oleh kaum Bani Adam, kaum lelaki. Tidak ada lagi fitnah yang lebih besar dari mereka. Seperti kata Rasulullah SAW, "Al-mar'atu idha akbalat akbalat wa ma'aha syaitan, wa idha adbarat adbarat wa ma'aha syaitan." Wanita itu kalau dia pergi, dia berjalan ke depan, ditunggangi syaitan. Ketika dia pulang atau kembali, kembalinya pun ditunggangi syaitan. Dia bisa memfitnah orang, dia pun bisa terfitnah dengan orang. Oleh sebab itu Allah SWT melarang beberapa kriteria wanita-wanita jahiliyah yang dilakukan di masa jahiliyah. Wala yadribna bi khuyulihinna, janganlah para wanita itu membunyikan gelang yang biasa mereka gunakan di kaki-kaki mereka. Ini masa jahiliyah dulu, sengaja memang kalau mau keluar wanita itu menggunakan perhiasan gelang diletakkan di kaki, sehingga ketika dia jalan melewati kerumunan lelaki, bunyi itu gelangnya dan memfitnah. Demikian pula dilarang dalam syariat wanita itu keluar menggunakan wewangian, karena juga memfitnah ketika dia melewati lelaki dan tercium bau wanginya, otomatis fitnah yang terjadi. Orang pun akan terfitnah kepadanya dan terjadi, sering bahkan terjadi apa yang tidak diinginkan. Nah, itu semua akibat kerusakan yang timbul dari fitnahnya para wanita. Nah, disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat beliau agar lebih berhati-hati, lebih banyak bertakwa kepada Allah, kepada kaum wanita, karena sungguh fitnahnya sangatlah besar. Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi kaum lelaki dari fitnahnya para wanita. Selain daripada itu, juga di dalam syariat diajarkan agar kaum lelaki, khususnya para suami atau para wali dari para wanita, bapak atau paman, dan demikian pula saudara dari para wanita itu, untuk bisa mengendalikan dan membimbing wanita-wanita ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menampakkan perhiasannya ketika dia keluar dari rumah untuk kepentingan tertentu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dalam surat Al-Ahzab, janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujna wanita-wanita jahiliyah dulu. Yang bisa mengekang itu hanyalah kaum lelaki, wali-walinya, suami kalau itu si wanita sudah berkeluarga, bapak bagi si gadis atau si anak, atau paman atau saudaranya. Kenyataannya yang terjadi bisa dilihat ketika dia keluar menggunakan wangian, menggunakan perhiasan. Siapa yang bisa mengendalikan dia, yang bisa mengekangnya? Nggak boleh, jangan keluar seperti ini. Kalau kamu mau keluar, pakai pakaian busana muslimah, tutup aurat, pakai jilbab. Nah, bisa didapati dan bisa dilihat kenyataan yang terjadi. Sehingga kemudian tidak jarang fitnah itu banyak dihadapi oleh kaum muslimin. Sudah terjadi zina. Yang namanya zina tidak harus dalam bentuk pemaksaan, pemerkosaan, dengan alasan senang sama senang. Hamil, si orang tua bingung, menanggung malu, baru setelah itu dibawa ke orang alim dengan menangis-nangis, bagaimana ini kami menanggung malu anak kami, yang sebelumnya ketika pacaran dibuka pintu itu untuk mereka. Bahkan anehnya, sebagian orang tua, bahkan mayoritas, merasa aneh kalau anaknya tidak punya pasangan. Ini ada apa, anak ini kok gak seperti biasanya, gak seperti yang lain. Di mana yang lain punya pasangan, punya pacaran, punya pacar sendiri-sendiri, kok yang ini gak mau, aneh. Giliran nanti sudah terjadi, baru dia gelisah dan kebingungan. Fitnah ini semua terjadi ketika pintu kemaksiatan dibuka kepada wanita dan tidak adanya lelaki yang tegas, bijak, mengendalikan dan membimbing mereka. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.